Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Sederalon, berita sore edisi hari ini, Senin 8 Maret 2021, dibacakan Ilham dan Tia Andalusia. Gedung kantor Bupati Biren ternyata dibakar oknum PNS. 9 bilik pesantren Serambi Mekah terbakar dan 2 santri dilarikan ke rumah sakit. PNS dan selingkuhannya dicambuk 18 kali di Banda Aceh. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Los Mawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, dan Radio Megapon 105,6 FM Sigli. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun, gedung kantor Bupati Biren atau gedung kantor pusat pemerintahan Pemkab Biren di kawasan Cotgapu, Kota Juang Biren terbakar pada Senin pagi sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ternyata kantor pemerintah tersebut sengaja dibakar oleh seorang oknum PNS. Kini oknum PNS itu sudah diamankan tim Polres Biren. Dari Biren, Yusmandin Idris melaporkan. Kepala Bapeda Biren Muslim mengatakan kebakaran melanda salah satu ruangan di lantai 3 bagian dari kantor Bapeda Biren. Api cepat dipadamkan sehingga tidak meluas ke bagian lain. Setelah kejadian itu, tim Polres Biren mengamankan satu unit CCTV dari salah satu sudut. Meski perangkat perekam CCTV tersebut sudah terbakar, tapi hasil rekamannya masih tersimpan. Lalu rekaman itu diambil dan diselidiki oleh tim Polres Biren. Tim mempelajari gambar rekaman terkait kasus hilangnya sejumlah barang di ruang Bapeda Biren dan juga rekaman insiden kebakaran. Usaha tim Polres Biren menyelidiki kasus tersebut membuahkan hasil. Ternyata gedung kantor Bupati Biren bukan terbakar, tapi dibakar oleh seorang oknum PNS dari salah satu kantor. Kini tersangka sudah ditangkap oleh tim Polres Biren. Tersangka berinisial Hen, 40 tahun, beralamat di salah satu gampung di Kecamatan Kuala, Kabupaten Biren. Muslim belum dapat memastikan identitas pelaku dan motifnya karena tersangka masih dimintai keterangan di Polres Biren. Sederalun, sebanyak 9 unit bilik santri di pesantren Serambi Mekah yang berada di Desa Belang Berandang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, ludes terbakar. Kebakaran terjadi pada Senin dini hari, tepat pukul 00.30 waktu Indonesia Barat, saat para santri sedang beristirahat. Meski tidak ada korban jiwa, namun 2 santri terpaksa dilarikan ke rumah sakit karena mengalami cedera saat menerobos dalam bangunan yang terbakar untuk menyelamatkan harta benda. Dari Aceh Barat, Sa'dul Bahri melaporkan. Pengurus pesantren Serambi Mekah, Tengku Armia, mengatakan terbakarnya 9 unit bilik santri itu berawal dari api obat nyamuk yang digunakan santri. Awalnya obat nyamuk membakar kasur milik santri, dalam hitungan detik api dengan cepat membesar dan menjalar hingga membakar bilik-bilik yang berupa bangunan semi permanen. Saat kebakaran, di dalam ada 35 santri yang menempati bilik-bilik itu. Saat api membesar, mereka panik keluar dari dalam guna menyelamatkan diri. Api baru berhasil dipadamkan sekitar pukul 1.30 secara manual oleh para santri. Tak lama berselang, petugas pemadam kebakaran dengan satu unit armada tiba dan melakukan pendinginan untuk memastikan api padam total. Selain menghanguskan 9 unit bilik santri, 2 santri terpaksa dilarikan ke rumah sakit karena mengalami cedera saat menerobos dalam bangunan yang terbakar untuk menyelamatkan harta benda. Akibat kebakaran itu, sebanyak 35 santri yang tinggal di sana kini mengungsi ke tempat rekan sepesantrennya untuk sementara waktu. Kerugian diperkirakan mencapai Rp150 juta. Sederalun, Kejaksaan Negeri Banda Aceh melaksanakan eksekusi cambuk terhadap oknum PNS dan selingkuhannya yang ditangkap di dalam mobil pada 18 Januari 2021 lalu di Ulele, Kecamatan Meraksa, Banda Aceh. Keduanya dicambuk saat berlangsung di Taman Sari, Kecamatan Baitur Rahman, Kota Banda Aceh pada Senin siang. Serambinews.com melansir. Terpidana yang dicambuk adalah AG, 48 tahun, seorang PNS warga Kecamatan Baitu Salam, Kabupaten Aceh Besar, dan AS, 45 tahun, seorang ibu rumah tangga warga Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang. Dua terpidana itu juga diketahui sudah mempunyai masing-masing pasangan yang sah. Atas perbuatan itu, Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh memvonis keduanya terbukti melakukan ikhtilat sesuai pasal 25 Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah. Mereka dicambuk masing-masing 18 kali setelah dipotong masa tahanan. Para terpidana hadir di lokasi sekitar pukul 11.30. Setelah sampai ke lokasi, mereka langsung diboyong menuju kamar ganti untuk dipakaikan baju pesakitan berwarna putih. Selanjutnya, satu persatu dieksekusi menggunakan rotan. Terlihat keduanya mampu menjalani hukuman hingga selesai. Eksekusi terhadap keduanya turut menjadi perhatian warga yang ada di lokasi. Syederalun, satu orang meninggal dunia dalam kecelakaan maut yang terjadi di Jalan Medan Banda Aceh, Gampung Paya Demam 2, Kecamatan Pantai Bidari, Kabupaten Aceh Timur, Minggu kemarin. Korban meninggal adalah M. Basir, 22 tahun, warga desa Samakuro, Kecamatan Tanah Jambu Aye, Aceh Utara. Dari Aceh Timur, Seni Henry melaporkan. Kasat Lantas Polres Aceh Timur, AKP Andre Agrivina Prima Putra mengatakan, kecelakaan melibatkan mobil Isuzu Traga yang dikemudikan M. Basir bertabrakan dengan truk Mitsubishi Fuso 190 PS yang disupiri oleh Dedi Herianto, 51 tahun, warga Tanjung Morawa, Sumatera Utara. Tabrakan itu terjadi sekitar pukul 3.30 dini hari. Kecelakaan bermula saat Basri yang meluncur dari arah Medan ke arah Banda Aceh dilaporkan hendak menyalip kendaraan yang ada di depannya. Namun gagal sehingga bertabrakan dengan Mitsubishi Fuso yang meluncur dari arah berlawanan. Bahkan pengendara Isuzu Traga sampai terhempas keluar dari mobilnya. Basri pun mengalami luka parah dan meninggal di tempat. Sedangkan supir truk Fuso serta kernetnya mengalami luka-luka. Keduanya masih mendapat perawatan di Puskesmas Simpang Ulim. Kendaraan yang terlibat kecelakaan itu saat ini sudah diamankan di kantor Satlantas Polres Aceh Timur. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Syederalun, mobil angkutan penumpang umum jenis Mitsubishi L300 hangus terbakar saat diparkirkan di halaman parkir Terminal Terpadu Tipe B Kota Langsa di Gampung Simpang Le, Kecamatan Langsa Baru pada Minggu malam tadi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu. Hasil pemeriksaan awal, mobil tersebut terbakar karena arus pendek pada kabel di bawah dashboard L300 tersebut. Dari Langsa, Zubir melaporkan. Kapolsek Langsa Barat, AKP Mulyadi mengatakan, sekitar pukul 19.30, mobil Mitsubishi minibus jenis L300 dikemudikan Ayub, 40 tahun, warga Gampung Alu 2, Langsa Baru, parkir di halaman kedatangan penumpang terminal baru Langsa sambil menyalakan mesin. Mobil itu baru saja diambil dari Dosmir. Rencananya setelah ada sewa akan berangkat ke Banda Aceh. Sesaat setelah diparkir, sopir Ayub turun tidak mematikan mesin mobil. Tiba-tiba muncul asap di bagian dashboard mobil. Tak lama kemudian langsung menyambar bagian mesin yang posisinya berada di bawah bangku mobil jenis L300. Dalam waktu singkat, kobaran api berhasil menguasai mobil. Api dapat dipadamkan pada pukul 20.15 oleh petugas BPBD dibantu petugas kepolisian dan warga. Kondisi mobil hangus terbakar, belum ada penumpang saat mobil diparkir sehingga tidak ada korban. Dugaan awal hasil pemeriksaan polisi, kebakaran ini dipicu korsleting listrik. Syederalun, Satres Narkoba Polres Nagan Raya membentuk dua pelaku kasus narkotika di Nagan Raya pada Minggu malam. Seorang di antaranya merupakan aparatur sipil negara atau PNS di Nagan Raya dan satu lagi warga pekerja swasta. Dari kedua pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti 13 paket sabu-sabu. Dari Nagan Raya, Rizwan melaporkan. Kedua tersangka yang masih diamankan di Mapores Nagan Raya adalah pria berinisial FA, 40 tahun, bekerja sebagai PNS warga Alu Duduk, Kecamatan Senagan, Nagan Raya. Barang bukti yang diamankan polisi dari FA berupa 3 paket sabu seberat 2,24 gram, Kemudian pria E, 29 tahun, warga Blang Ara Kede, Kecamatan Senagan, Nagan Raya, dengan barang bukti 10 paket sabu dengan berat 4,47 gram. Kapolres Nagan Raya AKBP Risno menjelaskan, awalnya Satres Narkoba Polres Nagan Raya mendapat informasi sering adanya transaksi narkoba di kawasan Padang Parum, Kecamatan Senagan. Lalu tim Ops Antik Selawah 1 Polres Nagan Raya menuju ke lokasi melakukan penyelidikan. Di lokasi itu polisi menangkap pria FA dan menemukan 2 paket sabu-sabu. Kemudian petugas menanyakan kepadanya di mana lagi sabu itu disimpan. Ia mengaku ada pada pria E. Lalu FA menghubungi pria E untuk melakukan transaksi, sehingga polisi kembali menangkap tersangka E dan menggeledah rumahnya. Dari penggeledahan, polisi kembali menemukan 10 paket sabu di rumah tersangka E. Kini kedua tersangka dan barang bukti ditahan di Mapores untuk proses hukum. Syederalun, pria berinisial SA 45 tahun nekat membakar mobil milik tetangganya. Parahnya, api menjalar dan melalap 2 rumah di sekitar lokasi. Dari Aceh Tenggara, Asnawilui melaporkan. Kasatreskrim Polres Aceh Tenggara AKP Suparwanto menjelaskan aksi pembakaran itu dilancarkan pelaku pada dini hari tadi. SA awalnya membakar sampah di depan rumahnya, lalu ia melanjutkan membakar jok mobil jenis Jeep SJ7 milik tetangganya tersebut. Ternyata api cepat membesar dan menjalar ke 2 rumah yang ada di lokasi pembakaran tersebut. Akibatnya, selain menghanguskan mobil, api juga menghanguskan sebagian rumah warga. Mobil dan rumah yang terbakar itu masing-masing milik Ruslan dan Agus, warga desa Pulau Latung, Kecamatan Babu Salam. Beruntung ada warga yang cepat melihat api yang telah melalap sebagian rumah tersebut. Warga melakukan pemadaman sehingga api tak melalap habis kedua rumah. Setelah api padam, pelaku diamankan oleh warga sekitar dan diserahkan ke polisi. Akibat peristiwa ini, korban ditafsir merugi hingga 200 juta rupiah. Pelaku SA kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Warga desa Pulau Latung, Kecamatan Babu Salam itu telah mendekam dalam sel tahanan Mapores Aceh Tenggara. Dari hasil pemeriksaan tes urin terhadap pelaku, ternyata positif menggunakan narkoba jenis sabu dan ganja. Syederalun, serangan ledakan dahsyat yang terjadi di barak militer di Guinea Ekuatorial memakan jumlah korban jiwa dan luka-luka yang banyak. Pihak berwenang mengatakan, sejauh ini sedikitnya 20 orang tewas dan lebih dari 600 lainnya luka-luka. Kompas.com lansir. Presiden Teodoro Obiang Nguema mengatakan, ledakan terjadi pada Minggu waktu setempat sekitar pukul 16. Ledakan disebabkan karena kelalaian penanganan alat peledak di barak militer yang terletak di kawasan Mondong, Kuantoma, Kota Bata. Dampak dari ledakan itu menyebabkan kerusakan di hampir semua rumah dan bangunan Bata. Kementerian Pertahanan merilis pernyataan bahwa kebakaran terjadi di gudang senjata di barak militer sehingga menyebabkan ledakan amunisi kaliber tinggi. Jumlah korban tewas sementara adalah 20 orang. Pihaknya juga akan menyelidiki penyebab ledakan. Lebih dari 600 orang lainnya dilaporkan luka-luka. Sementara itu Presiden Guinea, Khatulistiwa, mengatakan kebakaran mungkin terjadi karena penduduk membakar ladang di sekitar barak. Guinea, sebuah negara di Afrika dengan penduduk 1,3 juta orang yang terletak di selatan Kamerun. Guinea adalah koloni Spanyol sampai memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1968. Wilayah Bata berpenduduk sekitar 175 ribu jiwa. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Senin 8 Maret 2021. Berita pagi Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 7. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs www.serambifm.com. Follow juga Instagram @serambifm. Syederalun, wassalam.